أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Tadi kita kemarin telah memasuki pada al-khatimah, penutup dari risalah Al-Qaidul Mutla, yang mana beliau membawakan tentang seandainya ada yang mengatakan mengapa madhab Al-Asy'ariyah yang mereka termasuk ahlu at-ta'wil adalah madhab yang batil, sementara jumlah mereka dinyatakan mencapai 95%. Dan demikian pula, sementara panutan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan demikian pula di sana ada ulama-ulama ma'rufin binasihah lillahi wali kitabi wali rasuli wali a'immatil muslimin. Setelah kita lewati jawaban yang pertama, yang pertama adalah kita tidak menerima kalau jumlah orang-orang yang memiliki keyakinan Asy'ariyah dibandingkan jumlah kaum muslimin adalah 95%. Untuk menyatakan demikian perlu untuk dilakukan sensus secara teliti. Kemudian jawaban yang berikutnya, katakan kalau jumlah orang yang memiliki keyakinan Al-Asy'ariyah dibandingkan jumlah kaum muslimin adalah 95%. Maka ini tidak menunjukkan bahasanya madhab Asy'ariyah ini yang benar. Karena tidak ada yang menjamin terjaga dari kekeliruan kecuali pada ijma'nya kaum muslimin. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, ثُمَّ نَقُولْ إِنَّ إِجْمَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا ثَابِتٌ عَلَى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فَإِنَّ السَّلَفَ الصَّالِحَ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُمُ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ wa a'immatul huda min ba'dihim kanu mujmi'ina ala isbati ma asbathahu Allah li nafsihi aw asbathahu lahu rasuluhu min al asma'i was sifat wa ijra'in nusus ala zahiriha ala ikbillahi ta'ala min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Kemudian kita nyatakan pula, sungguhnya kesepakatan kaum muslimin qadiman, sejak zaman dulu kala, dari zamannya mereka para sahabat, ini berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh ahlu ta'wil, berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh Asy'ariyah. Berarti keyakinan orang-orang Asy'ariyah menyelisihi khilafnya mereka para salaf, menyelisihi ijma'nya kaum muslimin. Sementara al-ijma' hujjah. Sehingga tatkala suatu menyelisihi ijma', itu adalah suatu yang batil. Fa inna salafus salih min sadri hadhil ummah. Maka sungguhnya para salafus salih dari orang-orang yang terdahulu, yang mereka adalah orang-orang yang saleh, min sadri hadil ummah, dari generasi pertama umat ini. Siapa mereka? Wahumus sahabah, yaitu mereka para sahabat. Alladzina hum khairul qurun, yang mana mereka adalah sebaik-baik generasi. sebagaimana telah di rekomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang padanya mereka para sahabat. Wa tabi'una lahum bi ihsan. Dan demikian pula tabi'una lahum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti mereka para salafus saleh. Wa a'immatul huda min ba'dihim. Dan demikian pula mereka para a'immah setelahnya. Setelah generasi tabi'in dan seterusnya. Kanu mujmi'ina ala isbati ma asbatallahu li nafsihi. Mereka berijma', mereka bersepakat di dalam penetapan nama-nama maupun sifat-sifat yang telah Allah SWT tetapkan bagi dirinya. Au asbatahu lahu rasuluhu minal asma'i was sifat. Atau apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa nama maupun sifat bagi Allah SWT. Wa ijra'in nusus ala zahiriha. Dan mereka bersepakat, berijma' tentang di dalam memahami nusus sebagaimana zahirnya. Alaika billahi ta'ala, yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa harus mentahrif, tanpa harus dibalingkan kepada makna yang lain, tanpa harus dinafikan sifat tersebut, wala takyif, tanpa harus dibagaimanakan, dan demikian pula tanpa harus diserupakan dengan sifatnya makhluk. Khulasanya berarti ya, madhabnya al-Asy'ariyah menyelisih ijma'nya mereka para salaf. Bahkan ijma'nya kaum muslimin. Walawahum khairul qurun binasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi sebagaimana telah dinaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang telah kita isyarahkan tadi, khairul qurun qarni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Wa ijma'uhum hujjah mulzimah. Dan kesepakatan mereka adalah hujjah yang harus diikuti. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahasanya al-ijma' adalah hujjah. Li'annahu muqtadal kitab wa sunnah. Ijma'nya mereka kaum muslimin, ijma'nya mereka para sahabah adalah merupakan muqtadal, konsekuensi tuntutan dari dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah. Waqad sabaqa naqlul ijma' anhum til qa'idatir rabi'ah. Dan sungguh telah lewat penukilan ijma' dari mereka para salaf, sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Abdul Bar, demikian pula Syaikhul Islam Rahimahullah Taala, yang telah kita lewati di kaidah yang keempat, min qawaidin nususus sifat, nususi sifat, dari kaidah-kaidah di dalam memahami nas-nas sifat, yaitu dhahirun nususus sifat ma yatabaddar minha ila dhihni minal ma'ani, sebagaimana telah kita lewati. Ini jawaban untuk iskal yang pertama. Kemudian beliau rahmat Allah katakan, wal jawabu anis su'ali tsani. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Yang menyatakan bagaimana madhab Asy'ariyah adalah madhab yang batil. Sementara kudwah mereka yang dijadikan panutan adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Qala anna Abul Hasan al-Ash'ari wa ghairahu min al-a'immatil muslimin la yad'una li anfusihim al-ismah min al-khata. Sungguhnya Abul Hasan al-Ash'ari dan yang lainnya dari mereka para a'immatil muslimin, dari para a'immah, dari kalangan kaum muslimin. La yadda'una li anfusihim al-ithma min al-khata'. Mereka tidak mengeklaim diri-diri mereka, bahasanya mereka adalah orang-orang yang ma'asum. Mereka tidak terjatuh dalam kesalahan, tidak demikian. Bahkan mereka para a'immah menyatakan kalau ucapannya salah maka tinggalkan. Ikuti Al-Quran dan Sunnah. Malam yanalul imamah fiddin illa hina arafu qadra anfusihim wa nazaluha manzilataha wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitabi wa sunnah mastahaqu bihi ay yakunu a'immatan. Bahkan tidaklah mereka para a'immah digelari sebagai imam, melainkan tatkala mereka menyadari, mereka mengetahui tentang kadar-kadar diri mereka. Wa nazaluha manzilataha, dan mereka mendudukan sebagaimana kedudukannya. Yang namanya al-bashar yukhti wa yusib. Yang namanya manusia kadang benar, kadang salah. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Setiap jari yang berilmu, di atasnya ada yang berilmu. Sehingga mereka para imam mendudukan dirinya sebagaimana kedudukan yang Allah SWT berikan kepadanya. Wa kana fi qulubihim min ta'dhimil kitabi wa sunnah. Dan di hati-hati mereka para imam ada pengagungan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sehingga manakala ucapan mereka menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka bilang tinggalkan. Ambil Al-Quran dan Sunnah. Mastahaqu bihi ay yakunu a'immatan, sehingga mereka berhak untuk dijadikan sebagai a'immah, sebagai imam. Sehingga yang namanya imam bukan menisbatkan dirinya langsung jadi imam, enggak. Qala Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan di antara mereka a'immah, imam-imam, yahduna bi amrina, yang mereka mengambil petunjuk dari urusan kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Sehingga mereka adalah para a'immah, adalah orang-orang yang bersabar dan mereka yakin. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW Ta'ala, bisabri wal yakin tunalu al imama au kama qala rahimallahu ta'ala. Dengan kesabaran dan keyakinan, dengan itulah akan diperoleh al imama. Wa qala Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li'an umih istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Dan Allah SWT berfirman tentang Nabi Ibrahim AS. Sungguhnya Nabi Ibrahim AS kana ummah. Seorang imam. Qanitan lillah. Yang senantiasa terus menerus di atas ketaatan kepada Allah SWT. Hanifan. Ma'ilani syirik mukbil ila tauhid. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak termasuk dari kalangan kaum musyrikin. Syakiran li'an umih, dalam rangka bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah SWT. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, sehingga Allah SWT memilih dan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Suma inna ha'ula'il muta'akhirin alladina yantasibuna ilaihi lam yaqtadu bihi al-iktida' alladhi yambagi ayakunu alih. Wadhalika anna Abul Hasan kana lahu marahil salas fil akidah. Kemudian mereka-mereka, orang-orang yang datang belakangan yang menisbatkan kepada madhab Asy'ariyah, mereka tidak jujur, mereka tidak benar-benar di dalam menteladani Abul Hasan al-Asy'ari. Tadi dinyatakan madhab Asy'ariyah yang jadi panutan siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka mereka-mereka yang menisbatkan kepada madhab Al-Asy'ariyah, mereka tidak jujur di dalam menteladani Abul Hasan Al-Asy'ari. Mengapa? Wadhalika anna Abul Hasan kana lahu marahil thalasa fil aqidah. Abul Hasan Al-Asy'ari ada tiga tahapan di dalam keyakinannya. Beliau memiliki ada tiga marahil, ada tiga tahapan di dalam mu'taqadnya, dalam keyakinannya, dalam akidahnya. Yang mana dengan kita mengetahui marahil ini, menuntut seorang untuk sidq, jujur di dalam mencari kebenaran. Seorang yang jujur, yang sidq di dalam mencari kebenaran, Allah SWT akan menunjukkan kepada kebenaran. Al-marhalatul ula, tahapan yang pertama, marhalatul i'tizal. I'tanaqa madhhabal mu'tazilah arba'ina 'aman. Yukarriruhu wa yunadiru alaih. Thumma raja'anhu wa saraha bitadlilil mu'tazilah. Wa balagha fir raddi alaihim. Tahapan yang pertama, keyakinan yang diyakini oleh Abul Hasan Al-Asy'ari adalah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah dalam bab Al-Asma' wa Sifat menetapkan nama dan menafikan sifat. Dikatakan i'tanaqa madhhab al-mu'tazilah 40 am. Menganut berakidah meyakini akidah Mu'tazilah selama 40 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang singkat. 40 tahun. Yuqarriruhu wa yunadiru alaih. Beliau menetapkan keyakinan-keyakinan Mu'tazilah. Bahkan beliau membantah pemikiran-pemikiran yang menyelisihi prinsip-prinsip Mu'tazilah. Termasuk apa? Ulama'nya. Summa raja'anhu. Kemudian dia apa? Kembali imannya berpindah dari madhab Mu'tazilah. Wasaraha bitadlilil Mu'tazilah. Dan menyebutkan dengan tegas bahasanya madhab Mu'tazilah ini adalah madhab yang sesat. Wabalagha fi raddi alaihim. Dan beliau apa? Tandas di dalam membantah mereka apa? Kesalahan-kesalahan Mu'tazilah. Ini tahapan yang pertama. Al-marhalatu tsaniyah, tahapan yang kedua, marhalatu bainal i'tizalil mahd wa sunnah mahdhah. Salaka fiha tariqa Abi Muhammad ibni Abdullah ibni Sa'id ibni Kulat. Tahapan yang kedua dari keyakinan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari adalah marhalah antara Mu'tazilah murni dan di antara madhab Ahlu Sunnah yang murni. Mana sebagian mengambil apa yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah dan sebagian mengambil dari Ahlu Sunnah. Salaka fiha tariqa Abi Muhammad Abdillah ibn Sa'id ibn Kulab. Mengikuti madhab Kulabiyah. Mengikuti Abi Muhammad ibni Abdullah ibni Sa'id ibni Kulab. Madhab Kulabiyah hampir mirip dengan madhab Asy'ariyah. Dalam bab sifat menetapkan 7 sifat bagi Allah SWT. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, min majmu'il fatawa Ibnu Qasim, wal Asy'ari wa amsaluhu barzahun baina salafi wal Jahmiyah. Akhadu min ha'ulai kalaman sahihan, wa min ha'ulai usulan aqliyan dhannuha sahihah wa hiya fasidah. Shallallahu alaihi wasallam taala mengatakan, wal Asy'ari, ya orang-orang yang memiliki keyakinan Asy'ariyah, wa amsaluhu, dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Qulabiyah, barzahun baina salafi wal Jahmiyah, pembatas, pemisah antara madhabnya mereka para salaf dengan madhabnya Jahmiyah. Sebagaimana kita ketahui, madhab Al-Qulabiyah atau Al-Asy'ariyah menetapkan sebagian nama dan sifat serta menafikan sebagian nama dan sifat. Sehingga digabungkan, mengambil dari apa? Salaf, dan mengambil dari apa? Jahmiyah. Sebagaimana dikatakan Syaikhul Islam di sini. Akhadu min ha'ulai kalaman sahihan. Mereka mengambil dari ha'ulai, dari mereka para salaf, kalaman sahihan. Pembahasan-pembahasan masail-masail akidah yang benar. Kaedah-kaedah yang benar. Wa min ha'ulai usulan aqliyan. Dan mengambil dari Jahmiyah kaidah-kaidah akliyah, dhannuha sahihah, yang mereka beranggapan itu adalah kaidah yang benar. Wa hiya fasidah, tapi pada hakikatnya kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah yang rusak, kaidah yang batil. Ini marhalah yang kedua. Al marhalatu tsalitsah, tahapan yang ketiga, marhalatu i'tinaki madhhabi ahli sunnati wal hadis muqtadiyan bi imami Ahmad bin Hanbal rahimahullah kama qarrarahu fi kitabihi al-ibana min usuli diyanah wa huwa min akhir kutubihi aw akhiruha. Marhala yang ketiga dari keyakinan akidah Abul Hasan Al-Asy'ari adalah beliau menganut, bermadhab, berkeyakinan dengan madhabnya Ahlul Sunnah wal Hadith. Muqtadiyan bi imami Ahmad ibn Hanbal. Mengikuti, menteladani madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kama qarrarahu fi kitabih. Sebagaimana beliau paparkan di dalam kitabnya Al-Ibanah min Usuli Diyanah, kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari, wa huwa min akhir kutubih, termasuk kitab-kitab yang terakhir yang beliau karang, au akhiruha, bahkan kemungkinan besar apa, kitab yang terakhir yang beliau tulis. Sehingga dari sini, kalau memang benar mereka orang-orang Al-Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah menteladani, menjadikan Abul Hasan Al-Asy'ari, tentunya dia mengikuti pemahaman yang terakhir. Kembali kepada madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala fi muqaddimatihi, berkata Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam muqaddimah pendahuluan pada kitab Al-Ibana an Usuli Diyanah, ja'ana yakni an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kitabin aziz la ya'til batilu min baini yadi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid jama'a fihi ilma al-awwalin wa akmala bihi fara'id wad-din fa huwa siratun mustaqim wa habluhul matin man tamassaka bihi najah wa man khalafahu dhalla wa ghawa wa fil jahli taradda. Beliau rahmatullahi alaihi mengatakan di dalam muqaddimah kitab Al-Ibana min Usuli Diyanah, beliau mengatakan ja'ana yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kita yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an, Kitabul Aziz. La ya'tihil batilu min baini yadi wa la min khalfi, yang tidak ada kebatilan padanya dari segala sisinya. Tanzilun min hakimin hamid, turun dari sisi Allah SWT, al-hakim al-hamid. Jama' fihi ilmal awalin, terkumpul pada Al-Quran ilmal awalin, ilmunya mereka para awalin. Akmala bihi fara'id wad-din, Allah SWT menyempurnakan dengan diturunkannya Al-Quran faridah-faridah, kewajiban-kewajiban dan agama'i. Fahuwa siratul mustaqim, dan itulah jalan yang lurus, jalan yang berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Wahabluhul matin, dan tali Allah SWT yang kuat. Faman tamassaka bihi najah, barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan selamat. Waman khalafahu dhalla wa ghawa, barang siapa yang menyelisih Al-Quran maupun Sunnah, maka dia akan tersesat. Wa fil jahli tarada, dan akan terjatuh, terjerumus dalam kejahilan. Di sini isyarat menunjukkan bahasanya beliau kembali kepada mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak sebagaimana mazhab Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengedepankan akal-akal mereka. Wa hasallahu fi kitabihi ala tamassuk bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dan Allah SWT memotivasi di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, ala tamassuk bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala azza wa jal, wa ma'atakumur rasul fahudu wa manahakum anhu fantahu. Membawakan firman Allah SWT, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, maka ambillah, ikutilah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam darinya, maka kalian berhenti, jangan kalian lakukan. Sini sangat sorry, sangat jelas bahwasanya beliau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun fakrah ataupun kalimat yang setelahnya, fa insyaallah kita ambil pada pertemuan yang mendatang biiznillah.